بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, siang atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. القسم الثاني المياه المختصه كالآبار والقنوات، فاذا حفر الشخص بئرا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا؟ وجهاني أصحهما نعم، لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته، وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه. وقد نص الشافعي على هذا في غير موضعين، فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه ولو خرج عن ملكه، لأنه ملكه فأشبه لبن شاته. وقيل إن الماء لا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون شركاء في الثلاث، الماء والكرأ والنار. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita membahas sekarang tentang badlul ma', kewajiban seorang muslim untuk berbagi air, yang mana air itu adalah harta yang bahasanya dimiliki bersama. Atas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu syuraka'u fi thalas, bahwa manusia itu harus berkongsi harta, harus berkongsi dalam tiga jenis harta: air, rerumputan termasuk batang pohonan, dan juga api. Nah, tapi kemudian Imam Taqiyuddin Al-Isni atau Syekh Abi Syuja menjelaskan bahwa tidak serta-merta orang kalau ada air kemudian langsung wajib berbagi kepada orang gitu. Jadi ada syaratnya. Dikatakan kan tiga syaratnya. Ayyafdhul an hajatihi, kemarin kita bahas. Wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu wa ayyakuna mimma yustakhrafu fi bi'rin aw 'ainin. Nah, kemudian Imam Taqiyuddin Al-Isni menjelaskan bahwa air itu ada dua bagian, ada dua jenisnya. Yang jenis pertama adalah memang air yang muncul atau keluar dari bumi tanpa ada campur tangan manusia. Dan tempatnya tidak ada yang mengkhususkan tempat tersebut. Atau tidak ada yang memiliki tempat tersebut gitu. Karena memang tidak punya ciri khusus, ini adalah tempat umum. Seperti Jaihun. Jaihun itu sungai. Sungai antara Turkmenistan, Tajikistan, kemudian apa lagi itu yang disebutkan. Al-Furat. Al-Furat itu sungai di Irak. Sungai Nil. Begitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jadi harus berbagi. Orang harus berbagi. Itu yang kisah pertama. Nah, bagian yang kedua atau jenis yang kedua daripada air, ini yang akan kita baca, al-miyahul mukhtasah, yaitu air yang memang sudah punya merek khusus, sudah punya ciri khusus, kepemilikannya sudah dikhususkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iwan, ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bintang, Dian Dorom. Kal abari wal qanawat, seperti abar. Abar itu jamak dari bi'r. Bi'r itu sumur. Jadi seperti orang yang punya sumur di tanahnya sendiri. Kayak saya ini alhamdulillah rumah saya ini airnya pakai sumur. Jadi kagak pakai jet pump. Sumur langsung dari sumur pakai sanyo. Jadi kelihatan air kering apa enggak gitu karena pakai sumur. Wal qanawat atau juga qanawat itu adalah selokan. Jadi aliran dari sungai kita bikin jalur yang bikin kita itu namanya qanawat. Kalau yang tadi di kisah pertama, bagian pertama atau jenis air pertama adalah aliran yang memang manusia gagal bikin. Emang muncul begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tempat umum, orang siapapun boleh memiliki, boleh ngambil. Tapi yang ini nih qanawat nih kita yang bikin. Paritnya kita yang bikin. Nah, emang sumbernya sih dari sono, sumbernya dari sungai, sumbernya dari laut. Cuman dari sungai sampai ke rumah kita, kita bikin sendiri tuh paritnya. Begitu. Itu air yang dikatakan air khusus, kepemilikannya tidak dimiliki bersama. Begitu. Fa'idha hafara syakhsu bi'ran, kalau seseorang menggali bi'ran sumur fi milkihi, di tanah punya dia, fahal yakunu ma'uha milkan, apakah air yang dia gali dari sumur itu, yang mana sumur itu dia gali dari tanah punya dia sendiri, fahal yakunu milkan, apakah bisa jadi milik dia sendiri. Wajahani, ada dua pendapat asy-Syafi'iyah, asahahuma, yang paling sahih dari dua pendapat itu, na'am, iya, itu jadi milik. Ahlan Ustaz Zulkifli. Itu jadi milik tuh. Li'annahu nama'u milkihi, karena air itu adalah nama. Nama itu buah gitu ya. Hasil daripada kepemilikan dia. Dia punya tanah, di tanah ada air, ya itu hasilnya begitu. Itu jadi milik dia karena memang itulah yang dihasilkan oleh tanah. Fa asbaha samarata syajaratihi, maka sama seperti hukumnya buah yang muncul dari pohonnya. Ini pohon punya saya. Maka yang lahir dari pohon ini yaitu juga punya saya. Ini tanah saya. Yang keluar dari tanah ini punya saya. Kan begitu. Wa kama adani dhahabin, begitu juga sama seperti ma'dan, barang tambang, yaitu berupa emas au fiddatin atau perak, kharaja fi milkihi, yang keluar dari tanah punya dia. Wa qad nassa Syafi'iyyu, dan ini telah dinaskan. Artinya ada korespondensi dari Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i menyatakan secara eksplisit itu. Ala hadza wa qad nassa Syafi'iyyu. Ala hadza, Imam Syafi'i telah menaskan, mencatatkan masalah ini secara eksplisit fi ghairi mawdhi'in, yang ditulis bukan cuma dalam satu tempat. Jadi dari bab, banyak bab Imam Syafi'i menulis dalam kitabnya Risalah atau Al-Um. Itu sering sering itu Imam Syafi'i menyebut masalah ini gitu. Tentu maksudnya fi mughayyiri mawdhi'in, yang beliau tulis bukan cuma dari satu tempat. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat sah ini yang pertama, bahwa air yang dia gali dari sumur di tanah dia gitu, atau dari konat, selokan, parit yang dia bikin sendiri, fa'ala hadza, maka dengan pendapat ini, laisa li ahadin, tidak boleh bagi siapapun, ayya khudahu, ngambil air dari sumur dia. Walau kharaja an milkihi, walaupun airnya sudah ke bawah keluar. Jadi ada orang yang ngambil, apa, atau mungkin dia ngambil air dari sumurnya, kemudian dia bawa itu air, mungkin dia ke, apa namanya, ke jalanan depan gitu, lalu ditaro. Jadi dia siap-siap mau jalan misalnya, dia siapin dulu embernya, dia taro, dia ambil lagi ke sumur. Nah, itu kan udah keluar tuh dari punya dia. Air yang diambil dari tanah dia sudah keluar dari tanah kepemilikan dia, tapi tetap itu punya dia, maka enggak boleh diambil tuh. Falau khawalau kharaja an milkihi, walaupun keluar dari tanah miliknya, tapi itu air punya dia. Maka enggak boleh diambil, li'annahu malakahu, karena emang itu punya dia. Fa'ashbaha labanasyatihi, maka sama seperti air susu kambingnya. Ini orang punya kambing, gitu. Kambing. Walaupun kemudian kambingnya jalan-jalan begitu ya. Ya tetap aja itu susu yang ada di perut kambing, susu yang ada di dada kambing. susu di kambing itu dada apa perut? Ya, kan romannya perut kan? Romannya posisinya ada di perut romannya. Jadi maka susu yang ada di badan kambing itu tetap punya dia walaupun kambing jalan-jalan kemana. Wakila, tapi kila dikatakan kila dikatakan kila ini berarti pendapat yang tidak kuat, pendapat yang marjuh. Innal ma'a la yamlik, innal ma'a la yumlak, bahwa air itu tidak boleh dimiliki. Ahlan sahlan Pak Hikmat Kurnia Suharso 2021. Ahlan. Innal ma'a la yumlak, air itu tidak boleh dimiliki. Ini tapi pendapat marjuh, pendapat yang tidak sahih, pendapat yang tidak rajih begitu ya. Pendapat sahih ini tapi tidak rajih, karena asah yang paling asah bahwa adalah air itu dimiliki oleh yang punya tanah di mana air itu keluar. Kenapa air itu tidak dimiliki? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalas. Muslim itu berbagi fi thalasin dalam tiga hal. Al-ma'u air, wal-kala'u rumputan, rumput al-kala'u rumputan, begitu juga termasuk al-kala'u ini pohon-pohonan untuk diambil kayu bakar. Itu juga bagian daripada al-kala'u. Rumputan buat hewan-hewan yang punya apa namanya, yang punya apa istilahnya, apa sih yang punya kambing gitu, yang punya ternak gitu, pohon-pohonan untuk kayu bakar bagi orang yang ingin manfaatkan itu. Itu yang namanya al-kala wan-naru, dan juga api. Al-ma'u wal-kala wan-nar akhrajahu Abu Dawud. Itu apa ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ini hadisnya masyhur ya, bahwa kita itu berbagi dalam tiga hal. Pertama air, jadi air tidak boleh dimiliki oleh satu pihak manapun. Itu kalau bahasa apa namanya, bahasa undang-undangnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, kan begitu. Itu bahasa undang-undang sekaligus bahasanya, liriknya lagu Roma Irama kan. Jadi begitu. Wal madhabul awal, dan madhab yang pertama. Madhab pertama maksudnya adalah pendapat yang menyebut bahwa air itu tidak dimiliki bersama kalau keluarnya dari tanah orang milik. Itu jadi milik dia. Dikatakan wal hadithu da'if. Hadisnya da'if, hadisnya lemah. Hadis ini memang lemah ya. Artinya dalam arti periwayatan hadis ini beberapanya dinilai sebagai da'if karena ada salah satu riwayat rawi. Tapi periwayatan atau rawi yang dikatakan lemah dalam hadis ini, yajhaduhu riwayatun ukhra, itu di cover oleh riwayat yang lain yang intinya sama. Begitu. Nar bisa diterjemahkan, harusnya begitu. Api itu diterjemahkan sebagai listrik, memang harusnya begitu. Bisa seperti itu. Dan saya sih sepakat banget kalau diartiin api itu listrik. Begitu. Jadi listrik itu ya punya kita bersama. Makanya kan untuk menghalalkan upaya yang kita lakukan saat ini terhadap PLN atau juga PAM, itu jual beli yang terjadi itu bukan jual beli ainnya, tapi jual beli jasanya, ujrohnya. Seperti orang jual beli kotoran untuk jadi pupuk. Karena kotorannya enggak boleh diperjualbelikan, itu kan najis. Maka yang terjadi itu naqlul yadi. Sorfu naqlul yadi. Sorful yad, jadi memindahkan hak guna pakai. Gitu. Karena listrik itu bagian daripada nar. Walaupun ini hadis dhaif, tapi hadisnya itu yashhaduhu tashhaduhu riwayatun ukhra. Disyahidkan oleh riwayat yang lain, akhirnya jadi naik tuh hasan li dzati hasan li ghairihi. Dan itu yuhtaju bihi, banyak ulama yang semua ulama sepakat bahwa hadis ini diamalkan begitu. Tapi memang dalam masalah ini masalah air ya, karena air itu muncul di tanah yang itu orang punya milik, ya maka itu milik dia. Listrik juga kan gitu. Ngambilnya kan dari tanah juga. Tanahnya ya punya negara, dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyatnya. Oh, mudah-mudahan kita punya pemimpin yang tahu begitu ya, ngerti kondisi rakyat. Wa 'alal wajhain. Dan menurut dua pendapat, baik itu apa namanya bahwa ini milik dia dan atau bukan milik, la yajib 'ala sahibil bi'ri, karena memang ini punya dia begitu. Dan atau mengatakan ini punya orang pun tidak dimiliki, la yajib, tidak diwajibkan, 'ala sahibil bi'ri, kepada orang yang apa namanya, kepada orang yang punya sumur tersebut, badlu ma faddala an hajatihi, yaitu badlu memberikan. Jadi tidak wajib memberikan apa yang faddala lebih, an hajatihi, dari hajatnya, li zar'i ghairihi 'ala sahih, untuk tanaman orang lain 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau jenis air yang pertama tadi, bahwa itu muncul di tempat yang umum, sungai begitu, yang tidak dimiliki oleh orang, itu kan syaratnya harus boleh kita kasih, bahwa wajib kita kasih syaratnya kalau kita lebih daripada hajat kita. Tapi kalau yang ini muncul dari tanah milik kita, walaupun kita hajatnya sudah tercukupi, tidak ada kewajiban kita ngasih kepada orang lain, kan ini punya kita begitu. Ala sahih ma fadula an hajatihi, tidak boleh, tidak ada kewajiban memberi untuk zar, tanaman orang lain, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa yajibu badluhu, tapi wajib memberikan air walaupun itu milik kita, lil masyiah, untuk hewan ternak, ala sahih, menurut pendapat. Jadi kalau tanaman kagak wajib, Pak Haji tolong saya, kalau saya minta air dari sumur boleh apa enggak? Buat apa? Buat nanam, buat siram tanaman saya. Enggak boleh, Pak Haji. Enggak boleh punya buah. Gua kan orang pelit gitu ya. Air enggak jadi gitu. Boleh. Ya emang enggak wajib sih gitu. Man borok sikutan kan akhirnya ditandain sama orang Pak Haji pelit tuh kan. Tapi kalau itu air untuk badlu al-masyia, ada orang minta, Pak Haji, mohon maaf, kambing saya keausan, air kagak punya, saya boleh gak ngambil air dari sumur Pak Haji? Buat itu kasihan kambing. Nah, kalau kayak gitu tuh wajib tuh, badlu al-masyia ala sahih. Kenapa dikatakan wajib untuk hewan ternak, tapi tidak wajib untuk tanaman? Lima rawa syafi'iyu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i an Malikin, daripada Imam Malik, an Abi Zinad wa anil A'raj, dan daripada A'raj. A'raj ini sebutan untuk Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz itu ulama terkenal di Madinah, yang setahu saya ini salah satu gurunya Imam Malik. A'raj itu sebutan untuk Abdurrahman bin Hurmuz gitu. A'raj itu kan artinya pincang. A'raj itu pincang apa kurus ya? Ajfa. Iya, A'raj itu pincang gitu. Jadi emang beliau ini termasuk orang yang kakinya punya kekurangan. Jadi jalannya pincang, maka disebut A'raj. Tapi nama aslinya Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz itu salah satu gurunya Imam Malik. Dan salah satu muridnya Abdurrahman bin Hurmuz itu adalah Ibrahim bin Dinar, salah satu tokoh di Madinah semasa dengan Imam Malik, itu juga berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz. Cuman Ibrahim bin Dinar ini bukan orang alim sealim Imam Malik. Jadi satu waktu Imam Ibnu Hurmuz itu pernah diintrogasi oleh siapa namanya Ibrahim bin Dinar nanya ke Ibnu Hurmuz, kenapa kok kalau ngajar pilih-pilih, kalau Imam Malik yang nanya dijawab, ngomong panjang banget, tapi kalau saya yang nanya saya nggak dijawab, saya dijamin, katanya begitu. Lalu kata Imam Ibnu Hurmuz, beliau mengatakan fa inna, gimana bahasanya tuh, Inni rojulun harim. Interogasi. Inni rojulun harim. qad khalatani fi badani ma khalatani fi aqli, bahasanya gitu. Saya itu orang tua. Qad khalatani fi aqli ma khalatani fi badani. Gimana sih bahasanya? Umurku yang tua ini sudah menggerogoti otakku sebagaimana dia juga menggerogoti badanku. Fa inna Malikan wa Abdul Aziz, karena salah satu temannya Imam Malik itu namanya Abdul Aziz, ulama Madinah juga. Fa inna Malikan wa Abdul Aziz huma minal ulama. Malik bin Anas sama Abdul Aziz itu ulama. Kalau dia nanya lalu saya jawab panjang, dia bisa ngukur mana benar mana salah. Kalau yang saya omongin benar dia ambil, tapi kalau yang saya ngomongin salah dia enggak ambil, karena mereka ulama gitu. Fa innakum lastum bi ulama. Antum nih Ibrahim bin Dinar dan teman-temannya nih, ente bukan ulama gitu. Saya udah tua, ente nanya takutnya ada yang selak di otak ane karena ane udah tua, yang takutnya keluar itu kesalahan. Ente terima, karena ente bukan orang alim, ente bukan ulama. Jadi yang salah dari ane ente terima, yang benar juga ente terima. Ente nggak bisa. Padahal ane ini orang udah tua, khawatir ada cacat di otak ane yang bikin ane jadi keluar kata-kata yang salah. Gitu. Jadi maksudnya Ibnu Hurmus tuh nggak mau siapa namanya Ibrahim bin Dinar tuh jadi asal ngambil jam. Itu namanya al-arad. Lima rawa asy-Syafi'i, karena diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, an Malikin dari Malik, an Abi Zanad daripada Abi Zanad, anil A'rad dari A'rad, Abdurrahman bin Hurmus, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mana'a fadlal ma'i liyamna'a bihi fadlal kala, mana'ahu Allahu fadla rahmatihi yawmal qiyamah. وفي الصحيحين لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلام والفرق بين. Jadi kan ada pendapat yang mengatakan kalau untuk tanaman enggak wajib, tapi kalau untuk apa namanya hewan ternak wajib tuh diberikan secara gratis, karena ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mana'a, siapa orang yang menahan, mencegah fadlal ma'i, kelebihan air, liyamna'a fi bihi fadlal ma', untuk dia cegah bihi fadlal kala. Apa? Fadlal kala, untuk kemaslahatan fadlal kala itu maksudnya itu buat rumputan, buat tumbuh-tumbuhan, buat apa namanya, buat pohon-pohonan umum, pohon-pohonan umum. Mana'ahullahu fadla rahmatihi, Allah tahan, Allah cegah bagi dia fadla, yaitu anugerah rahmat Allah yaumal kiamat, di hari kiamat. Wa fi sahihaini, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tanma'u la tamna'u fadlal ma'i, jangan kalian cegah, tahan itu kelebihan air, li tamna'u bihil kala, agar kalian, untuk kalian mencegah tumbuhnya al-kala, rumputan. Jadi kalau hadis ini justru tanaman wajib ya. Itu. Wal farqu bainal masyiyati wa zar'i. Jadi jangan-jangan teks saya salah nih. La yajib wa 'ala al-wajhaini la yajibu 'ala sahibil bi'ri badlu ma fadla 'an hajatihi li zar'i ghairihi. Harusnya sih yajib nih jadinya, dua-duanya wajib. Bagi baik bagi ternak, baik juga bagi tumbuh-tumbuhan. Wal farqu, kenapa dibedakan antara tumbuh-tumbuhan dan ternak? Wal farqu bainal masyiyati waz-zar'i wa nahwi, dan bedanya antara apa namanya al-masyiyah, hewan ternak, dan waz-zar'i, dan juga tanaman, wa nahwi atau sejenisnya, hurmatur ruh. Sama-sama la yajib. Oh, maksudnya sama lah, yajib juga gitu. Iya, kenapa? Kan hadisnya tuh apa namanya al-kala gitu. Mungkin kala yang dimaksud tuh sebagai tanaman hewan, tanaman masyiah. Makanya kalau masyiah wajib. Tapi kewajiban memberi air untuk masyiah itu bisa juga kewajibannya untuk tanaman yang dia makan. Jadi dalam hadis tuh kasih tuh air buat jangan cegah kelebihan air. Ente buat buat mencegah tumbuhnya rumputan. Karena rumputan itu jadi nyawanya hewan. Bisa jadi begitu. Sedangkan zar' ghairihi, tumbuhan orang lain, mungkin bisa jadi tumbuhannya bukan untuk masyiah begitu. Tumbuhannya untuk apa namanya? Ya untuk dihasilkan dari tanahnya saja, tapi bukan untuk masyiah. Wal farqu, dan bedanya, kenapa masyiah wajib tapi kemudian azar tanaman tidak wajib? Hurmatur ruh, adanya kehormatan ruh untuk hewan. Bidalili wujubi sakiha bi khilafi zar'. Dengan dalil bahwasanya wajib kita nuangin air buat hewan. Ya kan, jangankan hewan yang halal dimakan, anjing aja kita wajib ngasih. Tapi kalau dikatakan hurmat ruh, tumbuh-tumbuhan kan juga punya ruh kan gitu. Tumbuh-tumbuhan punya ruh juga. Jadi mungkin maksud teks ini bahwasanya secara syariat memberikan air kepada hewan itu wajib karena ada ruh yang harus dihormati. Tapi memberikan air kepada rerumputan orang lain, tumbuh-tumbuhan, itu tidak diwajibkan karena air punya kita gitu ya. Dan kemaslahatan tumbuhan itu diambil oleh yang punyanya saja. Kita enggak gitu. Maka itu dibedakan antara masyiah dengan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan dalam arti tumbuh-tumbuhan yang tidak jadi makanan si hewan ternak. Karena kalau jadi makanan hewan ternak justru ada hadisnya tuh. La tamna'u fadlal ma'i li tamna'u bihil kalam. Jangan kalian cegah kelebihan air kalian untuk mencegah tumbuhnya rerumputan. Begitu. Hurmatur ruh, adanya ruh bidalili wujud bisakiha, dengan dalil bahwa kita wajib nuangin air, ngasih air kepada hewan walaupun anjing kan ya. Dan itu masyhur sekali. Bahwasanya apa namanya, kita wajib nuangin air. Jadi pada intinya bahwa kita walaupun punya sumur di tanah yang kita punya, kita tetap wajib memberikan kelebihan daripada hajat kita dari air tersebut untuk kemaslahatan hewan ternak yang ada. Baik itu hewan ternak punya kita atau juga punya orang lain. Dan kemaslahatan untuk hewan ternak itu bisa untuk minum dia sendiri, atau untuk menumbuhkan rerumputan yang jadi makanan si kambing itu atau si hewan ternak itu. Tsumma liwujubil badli syurut. Jadi wajib nih ngasih air, kemudian syaratnya, kemudian untuk wajib dikatakan wajib al-badl, memberikan secara gratis itu ada syaratnya. Ahaduha, yang pertama, ayafdula an hajatihi, itu harus keluar dari hajatnya. Jadi hajatnya sehari 15 liter untuk satu keluarga. Udah beres 15 liter. Itu sumur bisa menghasilkan sekian-sekian liter. Ah, boleh itu, berarti wajib dia ngasih. Tapi kalau sumurnya cuma mungkin sumurnya ada ini ya, ada masa aktif. Sehari aktifnya cuma 15 liter. Misal begitu ya. Fa in lam yafdul, tapi kalau tidak bisa atau tidak ada kelebihan lainnya, lam yajib, maka tidak wajib. Wa binafsihi, dia mulai dengan dirinya sendiri. Asani, syarat yang kedua, ayahtaja ilaihi sahibul masyiah. Syaratnya bahwa si tukang angon kambing itu, si tukang ternak itu memang butuh terhadap air tersebut. Bi adla yajida ma'an mubahan, karena dia tidak mendapatkan air yang mubah. Dia enggak nemu sungai, ada sungainya kering, dia enggak nemu apalagi laut kejauhan. Enggak ada air yang bisa diambil secara gratis mubah kecuali dari sumur Pak Haji nih. Nah, Pak Haji lebih dari kebutuhan, dan dia kenal sama orang yang ada hewan ternak yang harus dikasih minum, wajib. Ya, salis yang ketiga, ayyakuna hunaka kala unyur aid. Kala unyur, ada kala, ada rerumputan yang memang yur'a, yang sedang dirawat, yang sedang ditanami, wala yumkin ra'yuhu, maka itu tidak mungkin untuk merawat rerumputan tersebut illa bisakil ma'i, kecuali dengan disirami dengan air. Arabi, yang keempat, ayyakuna al-ma'u fi mustaqirrihi wa huwa mimma yustakhlam. Air itu wajib apa namanya, ada pada tempatnya, mustaqir. Maksudnya tempatnya itu establish, enggak pindah-pindah. Di situ, di sumur. Wahuwa mimma yustakhlab, dan dia juga harus bagian daripada yustakhlab yang terus-terusan riyus, terus terbaharukan kalau bahasa kita. Sumur kan kalau kita ambil enggak habis kan, terus muncul terus. Tapi kalau nyimpan airnya di bak, di toren, ya torennya habis ya udah dah. Tapi kalau sumur kan terus kita ambil, muncul lagi. Itu namanya mimma yustakhlab. Fa amma idza akhadahu fi ina, tapi kalau airnya diambil dari ina, dari bejana, dari wadah, dari toren, fala yajib badluhu, maka tidak wajib dia memberikan itu, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa idza wajaba albadlu, tapi kalau kemudian wajib nih status aneh, empat syaratnya udah terpenuhi, aneh lebih kebutuhannya, kemudian orang yang punya ternak butuh rumput-rumputan juga butuh disiram buat itu para hewan ternak. Kemudian yang keempat, ini muncul dari sumur yang kalau kita ambil nggak bakal kering, terus-terusan muncul lagi. Syaratnya udah terpenuhi buat wajib. Nah, kalau kemudian wajib dia memberikan, makanal masyiyata min huduril bi'ri, maka dia buat cara agar hewan ternak bisa datang ke sumur. Begitu. Maksudnya bisa datang menerima air itu sendiri. Bisyartin adla yatadarrar sahibul ma. Syaratnya mendatangkan hewan ternak itu jangan sampai membuat bahaya bagi orang yang punya air. Fi zar'in wala masyiyah. Pak Haji sumurnya ada di 200 meter dari sini. Untuk sampai ke sumur tersebut, bisa gak kambing kita bawa aja ke sana? Jadi jangan Pak Haji suruh ngangkutin, dia yang punya, justru kita yang butuh. Kita bawa aja ke sana. Bisa. Nah, bawalah tuh kambing ke sana. Tapi kata orang, nggak bisa. Itu samping sumur, Pak Haji punya tanaman. Ini kalau kambing semua maunya ke sana, tanamannya nanti rusak ini. Nggak boleh, Pak Haji. Allah yatadarrar sahibal ma'i fi Allah yatadarrar sahibul ma'i fi zar'in wala masyiyah. Jangan sampai kalau kambingnya pada ke sana, rumputannya Pak Haji, pohon-pohonannya Pak Haji tanaman diinjek-injek. Pak Haji kan juga punya ternak. Ntar ternak dia sama ternak itu berantem kan. Itu bahaya. Maka kalau enggak bisa, fa in tadarrara bi wurudiha muni'at. Maka kalau itu membuat bahaya, muni'at. Maka enggak ada tuh kewajiban dicegah itu bukan enggak ada, tapi dicegah. Jangan sampai kambingnya jalan ke sana sendiri. Gitu, wayastazkiru'atulaha, maka si peternaknya itu yang nuangin air. Jadi peternaknya yang ngambil dari sumur, dia bawain airnya, lalu dia dikasih minum kambingnya di tempat yang tidak membahayakan ternak dan tanamannya si yang punya sumur. Begitu. Qalahul Mawardi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Wa idza wajabal badlu, dan kalau memang wajib bal badlu memberikan secara gratis, fahal yajuzu lahu, apakah boleh ayakhudha alaihi iwadhan, apakah boleh itu yang si punya ini udah wajib nih, syarat wajib udah terpenuhi, ada orang kambing paji minta air buat kambing gitu, ambil gitu, seketika dia sudah wajib, fahal yajuzu lahu, apakah boleh bagi dia ayakhudhu alaihi iwadhan, dia ngambil biaya upah kait'ami muttarin, seperti memberikan makan muttar. Lu boleh ngambil suruh gua, tapi ntar pagi lu kasih makan ya anak-anak yang di sono kan gitu. Boleh enggak itu ngambil iwat? Jadi iwatnya lu bayar pakai apa? Bayar pakai kasih makan orang-orang di sono. Kait'ami muttarin, seperti memberi makan orang muttar. Wajahani adadu mutar, itu orang yang butuh, orang yang sangat terdesak. Wajahani ada dua pendapat, as-sahih, pendapat yang sahih lah. Enggak boleh kayak gitu. Orang kalau ngasih aja. Enggak usah pakai disyarat iwat itu, enggak usah. Ngasih aja. Lihat hadis sahih, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'i fadlil ma, untuk menjual air yang lebih, maksudnya air yang kelebihan daripada hajatnya, enggak boleh. Falau lam yajib badlu fadlil ma'i jaza bai'uhu, kalau seandainya enggak wajib itu, ente ini sekarang berstatus wajib ngasih itu kepada ternak secara gratis, ente itu statusnya wajib gitu. Falau lam yajib, kalau seandainya tidak diwajibkan ngasih air secara gratis, jaza, maka boleh jual beli. Tapi karena status ente wajib, maka enggak boleh diminta upah. Jadinya kayak jual beli begitu. Nah itu kan, jadi kalau mau diituin kemana-mana jadinya enggak boleh karena dia wajib ngasih. Nah, tapi kan kemudian dikasih hilah bahwa apa yang terjadi kita dengan PAM, kemudian kita dengan PLN itu bukan beli ain listriknya, tapi bukan beli ain airnya, tapi kita beli jasanya itu begitu. Karena dia sudah wajib memberikan, karena apa yang wajib diberikan tidak boleh diperjualbelikan, ya diberi, dikasih aja begitu. Jazabnya. Walau lam yajib badlu fadlil ma, kalau saja seandainya dia ada orang yang enggak wajib, dia enggak wajib nih karena mungkin salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Kan syarat yang pertama kelebihan dari hajat. Sedangkan dalam hal ini hajatnya belum terpenuhi, hajatnya masih ada. Cuman enggak apa-apa lah lu ambil tapi lu bayar. Nah, itu boleh tuh. Karena dia enggak wajib nih. Tapi kalau orang yang wajib ngasih enggak boleh jual beli. Falau lam yajib, kalau dia enggak boleh, kalau dia tidak wajib, jaza bai'u, dia boleh jual itu bikairin, baik dengan ukuran volume atau wazan ukuran berat. Wala yajuzu bari, wala yajuzu birayil mashiyati au zara, wala yajuzu birayil mashiyati au zara, ili annahu majuhul. Boleh birayil mashiyah au zara, ili annahu majuhul. Birayil ini maksudnya ini ya, nuangin maksudnya apa namanya, dijual biroyil masyah, dengan ukuran kenyangnya kembungnya si kambing. Kenapa enggak boleh? Li annahu majhul, karena jadi kalau kita nih enggak wajib nih, saya punya sumur. Ya sumur saya cuman kecil dikit gitu, enggak wajib lah orang itu kebutuhan. Tapi ada orang yang mau beli air saya. Buat apa? Ya seukuran kembungnya kambing aja usah. Gitu. Jadi beli ukurannya apa? Seukuran kembungnya kambing itu kagak boleh. Beli kayak gitu kagak boleh. Kalau mau beli harus diukur dengan takaran volume atau dengan berat. Boleh. Tapi kalau seukuran kenyang kambing saya aja usah. Gak boleh. Kenapa? Li'annahu majhul. Karena itu tidak jelas takarannya. Ukurannya gak jelas. Wahuwa gharar, dan ketidakjelasan itu gharar. Wallahu alam. Tanggung satu lagi nih. Far'un cabang masalah. Man hafara bi'ran fi mawatin, siapa orang yang hafara bi'ran, dia gali itu sumur, fi mawatin, di tanah kosong. Mawat kemarin kita udah bahas di episode 324-25. Kita udah bahas tentang ihya'ul mawat, di tanah yang tidak ada tuannya. Orang bikin sumur di tanah yang tidak ada tuan, itu berarti bukan tanah dia. Fal afsahu, maka pendapat yang sahih, annahu laisa li ghairihi ayahfira bi'ran yahsulu bisababiha naqsu ma'il bi'ril ula. Maka tidak boleh orang lain digairihi ayahfira bi'ran, untuk menggali sumur, yahsulu, yang mana sumur itu menyebabkan bisababiha, dengan sumur itu naqsu ma'al bi'ril ula, menyebabkan air di sumur pertama itu berkurang. Saya nih nemu nih tanah, saya apa istilahnya kalau bahasa kerennya tuh, menemukan tanah itu namanya, ya kan, menemukan apa sih namanya, ya itu kayak gitu, menemukan tanah kosong, lalu saya bikin sumur, ternyata ada orang lagi datang, wah dia juga, nah, maka sumur yang kedua yang dibikin itu orang gak boleh bikin sumur yang sekiranya bakal ngurangin sumur yang pertama. Wa yakunu dzalikal maudi min harimil bi'li ula, maka tempat yang dibikin yang mana itu mengurangi air sumur pertama, itu namanya harimul bi'ril ula. Harim yaitu latar atau teras. Dan kita kemarin bahas terasnya tanah. Al-muhya itu adalah milik si muhyi. Gitu. Ini dia muhyi ini. Dia menghidupkan tanah tersebut dengan sumur. Maka tanah yang sekitaran sumur itu juga jadi punya dia. Wa hadza bi khilafi ma idza hafara bi'ran fi milkihi. Ini beda ceritanya kalau dia menggali sumur di fimilkihi, di tanah punya dia. Fana qasama ubi'ri jarihi, akhirnya gara-gara dia gali sumur di tanah punya dia, sumur sampingnya tetangganya jadi lebih berkurang. ya karena dekat-dekatan. Tapi itu enggak ada masalah karena sama-sama milik begitu. Fa innahu la yumna, itu yang kayak gitu tidak terlarang. Li annahu tasarrufun fi aini milkihi, itu adalah tasarruf. Operasi tindakan finansial, tindakan harta terhadap miliknya sendiri. Wa fil mawati, dan sedangkan dalam al-mawat, tanah yang tidak bertuan itu ibtida utamallukin, yaitu permulaan kepemilikan. Karena ini permulaan kepemilikan, maka harimnya itu juga punya dia. Beda kalau orang udah milikin petak-petak gitu. Tapi kalau harim, kalau mawat, itu yang punya itu yang pertama kali menghidupi. Dan kalau dia menghidupi untuk ternak atau untuk tanaman atau untuk sumur, maka harim, tanah sekitaran muhyanya itu adalah milik dia juga. Seukuran yang sekiranya kalau dibangun atau dibuat sesuatu yang lain itu merusak kepemilikan dia. Itu kalau mawat tuh ya. Aduh mawat. Jadi flashback lagi teman-teman yang mau apa namanya lebih detail tentang ihya'ul mawat. Fayamna'u minhu idza adarra bil ghair. Maka dilarang, fayumna'u minhu, dilarang orang melakukan apapun tindakan terhadap harimul muhya idza adarra, kalau itu membahayakan bil ghair kepada orang lain yang sudah lebih dulu ihya'ul mawat. Wa hukmu ghorsil ashjar, dan hukum menanam pohonan itu sama hukumnya kalbi'ri, seperti sumur. Jadi maksudnya ada orang datang gitu. Lalu datang lagi orang, dia tanam di sampingnya gitu. Yang itu menyebabkan tanahnya tidak pohonnya tidak berkembang karena airnya kemakan sama tanaman tetangganya itu. Tetangga dalam arti mawat itu, maka itu enggak boleh. Hukumnya sama kalbi'ri, qalahul qadi Abu Thaib, itu yang dikatakan al-qadi Abu Thaib. Wallahu ta'ala alam. Faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Insyaallah besok kita bahas tentang wakaf. Wakaf jaiz. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjut besok. Jadi ihya'ul mawat dan juga tentang pembagian air sudah kita selesaikan alhamdulillah. Dan sebagai informasi, nanti jam 9 pagi insyaallah kita mulai live gitu ya. Kitab Jawahirul Kalami episode kedua. Tadi itu yang kalau ada yang sempat ngikutin dari awal ini, saya sempat pakai HP. Itu lagi jajal buat live Jawahir gitu. Karena posisinya enggak di sini. Jawahir tuh posisinya di depan tuh. Di teras depan. Gitu. Jadi karena komputer enggak nyampe, kita pakai HP. Makanya tadi dijajal tuh. Ternyata masih ada kendala, tapi kita akan selesaikan kendalanya sebelum jam 9 nanti. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jam 9 bisa ikut live. Karena ini seminggu sekali begitu ya. Ya gak apa-apa sih, mau ikut rekaman juga. Jadi karena ini seminggu sekali, maka teman-teman yang dirahmati Allah diharapkan kehadirannya. Baik live atau yang mau datang ke rumah. Kemarin Ustaz Muharrik datang ke rumah waktu episode pertama. Walaupun taping, tapi dia tetap ngaji di sini. Ustaz Muharrik itu imam masjid tarbiyah sini nih, pusdikes. Jadi di rumah saya itu ada pusdikes. Pusdikes itu rumah sakitnya punya TNI. Ada masjidnya namanya tarbiyah. Nah imamnya itu kenal sama saya. Jadi waktu dia sering ke rumah. Kebetulan kemarin hari Selasa dia ikut ngaji di sini. Insyaallah mudah-mudahan hari ini dia ada lagi. Kalau tidak ada halangan. Dan Allah wa ayyakum ajma'in, para sahabat, teman-teman, sarjana muslim, wabil khusus para asatid, para guru-guru kami, saya mohon koreksi jika menemukan ada kekurangan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan Allah wa ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.